Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلات الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, pertama kali atas nama keluarga Pondok Pesantren dan keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di lingkungan Pondok Pesantren Imam Syafi'i, sebuah pondok miliknya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pondok yang ikut andil membangun negeri kita ini dengan menyiapkan mereka yang belajar Al-Quran dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Kami mencoba untuk mendidik anak-anak muslimi agar benar-benar memahami agamanya, lalu mengamalkan agamanya dimanapun mereka berada. Dan tentunya sebagai informasi pula, kami bersama para pengajar berupaya dengan kemampuan yang ada untuk mendidik anak-anak muslimin, karena kami tahu kalau yang menjadi jawaban terhadap problematika sekarang ini adalah melalui pendekatan ilmu agama. Solusi yang tepat yang diberikan dan dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang mengunjungi pondok pesantrennya sendiri, melihat saudara-saudara musliminnya yang berada di lingkungan pondok pesantren. Tidak lupa saya mengucapkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat pertemuan yang singkat ini. Tentu harapan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudaraku kaum muslimin dan muslimat tidak segan-segan untuk kemudian melihat atau menziarahi pondok pesantrennya sendiri. Yang mungkin bapak-bapak melihat kami dari kejauhan adalah orang-orang yang asing dari sisi pakaian dan seterusnya, namun kami adalah bagian dari kaum muslimin yang ikut andil berjuang membela agama pertama dan membela negeri kita ini melalui pendidikan anak-anak muslimin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menitip pesan-pesan syariat kepada kedua mempelai. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, dan bergaullah kalian wahai para kaum lelaki dengan para wanita-wanita itu dengan al-ma'ruf, dengan cara yang baik. Akan kita sebutkan cara-cara yang baik dalam pandangan agama. Allah Azza wa Jalla juga berpesan, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Wanita itu punya hak untuk diperlakukan dengan cara yang baik. Namun, bagi kaum lelaki itu memiliki tambahan derajat kebaikan dari kaum wanita. Di saat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pulang berdagang dari kota Syam, dia melihat penampilan yang mungkin menurut dia di saat itu sangat-sangat menarik, pantas untuk diberikan dan dilakukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal menyaksikan bahwa kaum Nasara yang ada di negeri Syam sujud kepada para tokoh-tokoh agama mereka. Dia kemudian berpikir, setelah menyaksikan hal itu, tentu kepada Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih pantas dan patut untuk dilakukan. Datanglah dia balik dari kota Syam menuju kota Madinah. Disampaikanlah hal itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang dia saksikan di negeri Syam. Maka jawaban Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat singkat dan menggugah kita, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita atau istri untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa besar hak seorang suami. Kalau sekiranya wanita itu melihat ada tetesan nanah keluar dari hidung, lalu dia menjilatnya, atau mungkin luka di sekujur tubuh, lalu dia jilat darahnya, belum dia menunaikan hak suaminya karena besarnya. Maka oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kaum wanita bahwa suami itu adalah surganya engkau dan nerakanya engkau. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah melihat, diperlihatkan ke dalam neraka, ternyata kebanyakan penghuninya dari kaum wanita. Ya Allah, mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka ini menjadi penghuni neraka yang terbanyak karena mereka kufur kepada Allah, karena mereka ingkar kepada Allah? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bal yakfurnal ashir, akan tetapi wanita itu menjadi penghuni neraka yang terbanyak disebabkan karena jelek, rusak pergaulannya bersama suami. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitahukan di antara penyebabnya. In ahsanta ilaiha ad-dhahra. Jika engkau wahai kaum lelaki berbuat baik sepanjang tahun padanya, lalu dia melihat sekali dia engkau melakukan kesalahan, wahai kaum lelaki. Pernah dia menyaksikan kekurangan setahun kebaikan yang dicurahkan oleh lelaki itu ternyata amblas seketika di saat kemudian lelaki itu atau suami itu melakukan kekurangan habis sesaat. Maro'aitu, aku tidak pernah menyaksikan darimu wahai suaminya, maksudnya ke arah suaminya, kebaikan sedikit. Ini yang menjadi penyebab kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka di saat kemudian dia jelek bergaul bersama suaminya, keluar kata-kata yang menyakiti sang suami. Tapi di sana ada sebuah pesan dari Rasul alaihi salatu wassalam agar seorang suami, satu, dia harus mengetahui wanita yang menemaninya ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah engkau wahai kaum lelaki kepada kaum wanita kebaikan. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'i wa inna aqwa dhila'i a'la. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, dari situlah wanita itu tercipta. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah memberitahukan kepada kaum lelaki bahwa yang kau cari sebagai teman di dalam hidup, yang kau ambil untuk menemani dalam peristirahatan, ternyata makhluk yang tercipta dari tulang yang bengkok. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan pesan kepada kaum lelaki, kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, apalagi kalau memaksakannya, khawatir engkau akan mematahkan yang bengkok ini. Kalau engkau tinggal diam, tidak mau meluruskan yang bengkok ini, maka la yazalu a'waj, akan terus menerus berada di dalam kebengkokannya. Maka dari sini saya mengingatkan kepada mempelai lelaki bahwa yang menemani tidurnya engkau ini adalah seseorang yang tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Maknanya akan engkau jumpai pada dirinya kekurangan, engkau akan jumpai pada dirinya aib-aib, engkau akan jumpai pada dirinya adalah segala sesuatu yang mungkin engkau tidak sukai. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada kaum lelaki agar penuh insaf, penuh keadilan di dalam menilai istrinya sendiri. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yaqrafu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jangan seorang yang beriman itu cepat emosional kepada istri. Jangan, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena kalau engkau melihat darinya sesuatu yang engkau tidak sukai, maka engkau akan melihat dan menjumpai hal-hal yang banyak dari kebaikannya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini memanggil kita semuanya agar kita benar-benar sebagai seorang suami adalah pemimpin, harus memiliki sikap yang adil di saat kita melihat kekurangan pada istri kita. Ingat, dia sudah punya kebaikan, apalagi engkau telah memiliki 1, 2, 3, 4 atau lebih dari anak. Ingat perjuangan dia, ingat pengorbanan dia sebagai seorang ibu, bagi seorang istri, jikalau engkau tidak suka pada suatu akhlak, dan itu mungkin akan terjadi. Karena kalau sang suami mencari wanita yang sempurna di dunia, dia tidak pernah akan jumpai kesempurnaan wanita itu ada kelak di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam berpesan pertama kali untuk kemudian melanggengkan adanya saling bahu-bahu. Seorang suami adil di dalam mensikapi istrinya. Kalaupun salah, dia tidak akan menghinakan, dia tidak akan merendahkan, dia tidak akan membongkar istrinya sendiri dan kekurangannya. Tidak ada cara untuk mengawali pernikahan ini kecuali harus dibangun di atas pendekatan agama. Maka oleh karena itu segenap saudaraku, ini adalah solusi agama yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membebaskan melalui pernikahan ini, untuk membebaskan dari sekian banyak malapetaka terlebih di masa sekarang ini. Kemajuan media sosial hancur anak kaula muda dan mudi. Bahkan tidak hanya kaula muda dan mudi yang hancur dengan kemajuan media sosial, tetapi sudah berkeluarga. Istri mencari sendiri, suami juga demikian. Ma'asyiral muslimin, melalui jalur-jalur yang tidak dibenarkan. Maka untuk menjawab itu semua, agama yang menjadi solusinya. Menikah adalah solusi dari agama Allah Azza wa Jalla untuk menjawab berbagai macam penyakit-penyakit kelamin yang berbahaya. Inilah dia solusi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, kita harus menjunjung sama-sama solusi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, memberikan kemudahan kepada putra-putri kita untuk melakukan pernikahan. Insyaallah, kalau ini yang kita lakukan, semoga munculnya, lahirnya cucu-cucu kita itu berberkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bahwa apa yang kita penuhi undangannya sekarang ini merupakan sebuah solusi dari agama untuk menjawab berbagai macam problematika hidup di keluarga kita, di masyarakat kita, di negeri kita ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh mempersulit. Kita tidak boleh mempersulit siapapun yang melakukan syariat Allah Azza wa Jalla ingin menikah. Insya Allah, dari KUA juga akan terus memberikan bantuan. Ya, KUA. Memberikan kemudahan segenap saudaraku kaum muslimin untuk mempermudah, memperlancar urusan-urusan dengan memenuhi syarat-syaratnya yang telah ditentukan. Sekali lagi, kita sentuhannya kepada kita sebagai kedua orang tua agar mempercepat dan juga mempermudah anak kita untuk menjalankan solusi hidup, yaitu berkeluarga. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf atas waktu bapak-bapak kami yang kami telah ambil mungkin lebih dari 15 menit. Ma'asyiral muslimin, untuk kita saling ingat mengingatkan sekali lagi bahwa pondok pesantren ini adalah miliknya bapak-bapak kami, sehingga siapapun yang ingin ya berziarah, silahkan, pintunya sangat-sangat terbuka. Bukan kami ini adalah eksklusif dan tidak apa namanya menerima siapapun. Silahkan, di sini ada santri dari apa namanya Sumatera, ada santri dari Ambon, ada santri dari Jawa yang datang belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ingin belajar dan mengkaji agamanya. Oleh karena itu, saya tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari amal besar kaum muslimin dimanapun dia berada. Pondok pesantren ini bukan milik individu orang, tetapi ini adalah miliknya kaum muslimin dan dibangun di atas kaki tangan mereka kaum muslimin. Sehingga saya mengajak kepada segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan muslimat, silakan barakallahu fikum kalau ada waktu berkunjung menjunjung saudaranya dan melihat miliknya sendiri, silakan, dan kami tetap terbuka dengan tentunya membawa, artinya melaksanakan aturan-aturan, tidak kemudian memperlihatkan auratnya dan seterusnya, ya, dengan penuh adab sopan. Kami siap menerima dan siap melayani ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sekali lagi, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.